siapa diri ini, pantas kami milikimu. Ku manusia yang ingin mencintai, tak mengapa bagiku tak kau pedulikanku. Tapi cintaku takkan pernah menyerah. Bukan Romeo dan Juliet, bukan kisah Siti Nurbaya. Ku hanya ingin mencoba mencintai. Pada dirimu melebihi mereka. Bukan roh.